Dan keyakinan kita. Jadi ini tiga sisi yang tidak pernah bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Al-iman qawlum bil lisan, wa i'tiqadum bil janan, wa amalum bil arkan. Tidak cukup orang mengatakan saya beriman, saya bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena orang munafikin juga mengucapkan ucapan itu. Barakallahu fiikum. Tidak cukup sekedar meyakini dan mengilmui, karena iblis juga yakin dan mengilmui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus dibarengi dengan amalan. Barakallahu fiikum. Amalan yang dibimbing dengan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Menunjukkan bahwa takwa Allah itu lebih tinggi derajatnya dari sekedar beriman. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina atib. Baik, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله عليم خبير. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Jadi bukan cuma sekedar pernyataan. Ketika ada orang-orang Arab, orang-orang Badu mengatakan amanna, kami telah beriman. Kullam tu'minu, kalian belum beriman sesungguhnya. Walakin qulu aslamna, akan tetapi nyatakanlah bahwa kalian telah berislam. Walamma yadkhul iman fi qulubikum. Kapan iman itu dinyatakan masuk? Ketika orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'. Innallaha 'alim. Kemudian Allah memberikan contoh iman yang benar adanya adalah barakallahu bikum. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Barakallahu bikum. Tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian mereka jihad dengan harta bendanya dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Mereka-mereka itulah orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan pernyataan imannya. Barakallahu fikum. Qul tu'allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma bis samawati wa ma bira wallahu bi kulli syai'in 'alim. Yamunnuna 'alaikan aslamu kullu tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Barakallahu fiikum. Mereka menganggap bahwa mereka ketika beriman telah memberikan andil untuk Islam dan kaum muslimin. Dikiranya begitu mereka menyatakan muslim mukmin, alas dia sudah memberikan kontribusi besar dalam Islam. La, Anda tidak beriman juga. Islam ini tetap jaya, al-haq ini tetap tegak. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengadakan orang-orang yang mau membela agama ini, membela kebenaran ini. Kalau Anda tidak mau, Allah akan mencari orang, Allah mengadakan orang yang mau membela agama ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tatawallaw yastabil qauman ghairakum tsumma la yakun amsalakum." Kalau kalian enggan, enggak mau beragama, enggak mau membela agama ini, enggak mau membela kebenaran ini, Allah akan menggantikan kalian dengan kaum yang mau membela agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak seperti kalian. Jadi orang tidak pernah bisa menganggap bahwa dia telah memberikan andil banyak dalam Islam. Karena semua yang dia lakukan untuk dirinya sendiri, sekalipun telah banyak melakukan kemanfaatan dari amal soleh yang dia lakukan untuk dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Orang-orang yang beriman ini diperintahkan oleh Allah SWT untuk meningkatkan kualitasnya. Menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa Allah adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan dasar ilmu. Baik. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala juga atas dasar ilmu. Menjauhkan diri dari dosa ini karena apa? Takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan takwa Allah. Jadi semuanya harus dengan ilmu. Barakallahu fikum. Dan inilah sebaik-baik bekal untuk kita bawa masuk ke alam akhirat. Karena perjalanan panjang butuh bekal besar. Bekal banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Baik. Berbekallah kalian karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Itulah sebaik-baik bekal yang dibawa orang untuk masuk ke alam akhirat. Barakallahu fikum. Taqwallah, ini kunci keberhasilan dan kunci kesuksesan adalah taqwallah. Barakallahu fikum. Dunia dan akhirat. Kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Kalau ada yang mengatakan, oh si fulan tidak takwa, bisnisnya jalan terus, lancar-lancar saja, tapi duitnya banyak. Terkadang ada yang mengatakan demikian. Maka kita katakan, barakallahu alaikum, ketika dia tidak takwa Allah dalam menjalankan bisnisnya, maka bisnis itu akan menjadi kendala nanti di hari kiamat. Barakallahu fikum. Akan menjadi penghalang dia nanti di hari kiamat. Uang yang dia kumpulkan, banyak dia peroleh, ini akan menjadi tanggung jawab dia nanti di hari kiamat. Dari mana serupiah ini, dua rupiah ini? Barakallahu fikum. Masya Allah. Bahkan boleh jadi sebelum orang dihisab di hari akhirat, dia sudah dihisab di dunia ini. Barakallahu fikum. Ketika dia menipu orang, barakallahu fikum, ya dia akan diproses secara hukum, diperkarakan oleh orang-orang yang merasa ditipu. Barakallahu fikum. Dilaporkan ke yang berwajib. Masya Allah. Baik. Namanya taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita katakan, taqwallah kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Barakallahu fiik. Jadi kunci kesuksesan dunia dan akhirat itu tidak dilihat dengan sedikit banyaknya harta seseorang. Barakallahu fikum. Tinggi rendahnya pangkat seseorang, barakallahu fikum, tapi kita tengok dengan ketenangan hidup yang dia miliki, yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada orang hidupnya sederhana tenang, dan ada juga orang yang hidupnya berlimpah, hidupnya tenang, barakallahu fikum. Baik. Sebagaimana banyak orang susah dengan berlimpahnya harta dia, banyak juga orang yang susah dengan kurangnya harta benda dia. Jadi harta benda ini bukan ukuran, barakallahu fikum. Demikian juga pangkat dan jabatan. Taqwallah, barakallahu fikum, adalah kunci keluar dari berbagai macam problem, masalah, berbagai macam kesusahan. Barakallahu fikum. Taqwallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Baik. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari semua masalah yang dihadapi, dan Allah akan memberikan rezeki untuknya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan semua urusannya. Apalagi ini menunjukkan bahwa ketakwaannya adalah kunci, sekali lagi, kunci kesuksesan dunia dan akhirat Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa aminu bi rasulihi. Dan hendaknya kalian mengimani rasulnya, menjalankan perintahnya, menjauhkan diri dari larangannya. Ini akan menjadikan hati kita lembut biidznillah tabaraka wa taala. Hati lembut, gampang menerima apa? Gampang menerima kebenaran, gampang tersentuh, mudah dinasihati. Barakallahu fikum. Kalau hati ini lembut, barakallahu fikum. Hati keras ini hati yang sangat berbahaya. Hati keras, hati yang sangat berbahaya, mengerikan. Sudah kita lewati sebenarnya di ayat yang ke-16. Alam innalladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu faqasat qulubuhum. Baik. Qaswatul qulub, kerasnya hati ini, barakallahu bikum. Bukan cuma sekedar sebab untuk orang terjerumus dalam kemaksiatan, tapi boleh jadi, barakallahu bikum, dan bahkan merupakan buah dari perbuatan dosa. Karena dia berbuat dosa, akhirnya keras hatinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa bima naqdihim mitsaqahum ja'alna qulubahum qasiyah. La'annahum. Karena ketika mereka menggugurkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka melanggar perjanjian-perjanjian itu. Taib, la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Kami laknati mereka dan menjadikan hati-hati mereka itu keras. Hati keras ini mengerikan, barakallahu fikum. Musibah-musibah yang menimpa umat manusia ini sangat memungkinkan untuk orang itu kembali sadar, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ketika orang ditimpa musibah, sadar dia, barakallahu fikum. Dia akhirnya tobat. Ketika dia sakit, dia sadar bahwa dia sebenarnya lemah. Ketika usahanya gagal, sadar dia bahwa dia tidak bisa berbuat lebih dari apa yang telah dia lakukan. Sadar, sadar, sadar. Musibah datang, sadar dia. Musibah datang, sadar dia. Musibah datang, sadar dia. Sebagai pengingat untuknya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seseorang berupa qaswatul qulub, dia tidak akan pernah mau sadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum." Seandainya saja ketika datang adab kami kepada mereka, mereka langsung sadar. Barakallahu fikum. Tapi mereka tidak bisa sadar, tidak mau sadar. Karena apa? Kerasnya hati mereka, barakallahu fikum. Baik. Termasuk di antara perkara yang menjadikan keras hati adalah jauhnya orang dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhnya orang dari ilmu. Jauhnya orang dari nasihat. Barakallahu fiik. Ketika orang sudah jauh dari taklim dulunya, sering mendengar nasihat, mendengar ilmu, perlahan dia menjauh, keras hatinya, barakallahu fiikum, gersang keras. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam ya'lilil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minan haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatal 'alaihimul amad. Perhatikan baik-baik. Fatal 'alaihimul amad. Jauh mereka zamannya dari apa? Dari kenabian, jauh zamannya mereka dari peringatan. Jauh zamannya mereka dari nasihat, jauh zamannya mereka dari ilmu, jauh zamannya mereka dari peringatan-peringatan, sehingga hati mereka keras. Barakallahu fikum. Sekeras batu. Barakallahu fikum. Ini termasuk perkara yang menjadikan hati keras, jauh dari nasihat, jauh dari ilmu, jauh dari barakallahu fikum musahabatus salihin, berkawan, berteman dengan orang-orang saleh. Barakallahu fikum. Jauh dari membaca Al-Quran. Nah, termasuk barakallahu fikum, jarangnya orang membaca Al-Quran menjadikan hati keras. Keras. Hati tidak gampang tersentuh. Tidak perlu kita cari-cari tahu, udah kaki orang-orang pasar. Kita. Adakah satu bulan kita pernah menangis karena dosa yang kita lakukan? Dalam jangka satu tahun, adakah pernah kita menangis karena takut akan adab Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fikum. Dan jangan dikata bahwa orang yang keras hatinya itu hanya orang-orang kufar. Ini Allah SWT mengingatkan kita ini. Alam yanil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Orang-orang beriman. Yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jangan sama mereka dengan orang-orang ahlul kitab yang keras hatinya. Menunjukkan bahwa seorang yang mengaku sebagai seorang yang beriman memungkinkan untuk keras hatinya. Diingatkan tentang neraka tidak bergeming sedikit pun. Bahkan semua perkara-perkara yang sebenarnya orang tergugah hatinya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala atau tersentuh hatinya, tidak ada. Diumumkan kematian lewat mikrofon si bulan meninggal dunia, biasa-biasa saja. Bahkan dia mengusung jenazah menuju pekuburan, cengenges. Barakallahu fikum. Bahkan sambil baku sedu. Soalnya, antum tidak perhatikan di kuburan-kuburan ini, ketika jenazah dikuburkan, orang pada cengkerama, sebagiannya yang ketawa terbahak-bahak. Seakan-akan dia tidak mati, tidak akan mati. Barakallahu fi. Ini menunjukkan tentang qaswatul qulub. Keras. Keras. Baik. Tapi tidak perlu kita oh mungkin simpulan kita, diri kita sendiri ini. Jangan-jangan kita ini yang keras hati. Tidak ada kriteria pada kita ketika Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tidak ada kriteria itu pada kita. Maka ketika ini tidak ada, maka yakinilah bahwa sedikit banyaknya kita memiliki apa? Sifat keras hati. Perlu kiranya barakallahu fikum untuk kita perbaiki lagi, menata kembali barakallahu fikum kehidupan kita. Barakallahu fikum dengan melakukan ketaatan, memanfaatkan waktu. Waktu ini paling banyak. Barakallahu fikum. Waktu ini paling banyak kita tabdirkan. Tabdir. Tabdir itu buang-buang. Ya kan? Mungkin kita marahin anak kita, barakallahu fikum, sallallahu alaihi wasallam, ya marahin anak kita ketika dia buang-buang itu nasi. Barakallahu fikum. Kita kasih kue satu biji, satu kali dua kali dia gigit langsung dia lempar itu kue. Barakallahu fikum. Siapa enggak buang, nak? Rasanya suka. Ya menurut orang tua itu satu yang tidak pantas. Kalau anda tidak suka, silakan kasih ke kakaknya, mungkin masih suka. Barakallahu fikum. Atau ke ibunya atau ke abinya, masih mau. Dan dianggap itu adalah tabdir. Tapi ketika habis waktunya berjam-jam, bukan untuk kebaikan, dia tidak anggap tabdir. Seperti main game mungkin. Barakallahu fikum. Atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya. La dunia wa la akhirah. Tidak ada manfaat untuknya. Tidak dunianya dan juga tidak akhirat. Wallahul musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Berimanlah kalian kepada rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya dua kali lipat. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan Allah menjadikan untuk kalian cahaya ilmu. Allah memberikan ilmu kepada kalian. Tamshuna bihi, yang kalian pakai berjalan, ilmu ini, cahaya ini untuk memilah-milih mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus didahulukan, mana yang boleh diakhirkan. Baik. Mana yang harus diutamakan, mana yang harus dikebelakangkan. Dengan ilmu kita bisa memilah-milih ini. Tamshuna bihi. Kalau tidak ada ilmu, maka gelap. Tidak ada yang bisa kita bedakan. Semuanya sama, gelap semuanya. La haula wala quwwata illa billah. Maka ilmu yang akan menjadikan terbedakan. Ini yang halal, ini yang tidak halal. tamshuna bihi wa yaghfir lakum, dengan kalian beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu baik. Lialla ya'lam ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Allah telah memberikan kalian semuanya. Pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah, rahmat, ilmu, ampunan. Baik. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Ketika ahlul kitab melihat bahwa kalian telah diberi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, fadl, keutamaan, keistimewaan, kelebihan. Baik. Akhirnya orang-orang ahlul kitab mengetahui bahwa dia tidak bisa melakukan atau berbuat apa-apa dari sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Keutamaan milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Baik. Wa annal fadla biyadillah. Barakallahu fiik. Bahwa keutamaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik mereka, bukan kuasa mereka, bukan sesuai dengan kehendak mereka, bukan. Tapi adalah milik Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mereka sangat meyakini bahwa nabi terakhir adalah dari kalangan mereka. Subhanallah. Mereka mau memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan nabi itu dari kalangan mereka. Begitu mereka sadar bahwa nabi yang diutus di akhir zaman bukan dari kalangan mereka, mereka pun tidak mau mengimaninya. Hasad. Karena dengki yang ada pada mereka. Masya Allah. Kenabian, ilmu, rahmat, dari ampunan diberikan untuk umat ini. Umat yang mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti ajaran beliau. Barakallahu fiik. Dan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala alla ya'lam ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Allah yang membagi-bagi keutamaan itu. Baik. Karena Allah yang memilikinya. Allah yang berhendak atas segala sesuatunya. Wa annal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha'. Allah yang memiliki keutamaan itu Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Barakallahu fik. Sangat besar keutamaan, sangat besar pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Atas hamba-hambanya. Selesai barakallahu fikum pembahasan tentang masalah suratul Hadid. Surat tentang besi. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum tentang masalah orang-orang munafik dibahas di sini. Orang-orang munafik, kemudian masalah kerasnya hati. Barakallahu fikum. Juga Allah SWT mengingatkan tentang kehidupan dunia ini, bahwa kehidupan dunia ini adalah permainan senda gurau, berbangga-bangga, pamer. Inilah kehidupan dunia yang mau tidak mau akan ditinggalkan oleh penduduknya. Dan di hadapan mereka tinggal dua, imma azabun syadid, azab yang sangat keras, wa imma sayyib, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, keridhaannya. Barakallahu fiikum. Kemudian berikutnya tentang masalah takdir. Barakallahu fiikum. Semakin kuat iman seseorang pada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tenang kehidupan dia. Dia ditimpa musibah, dia yakin itu sedang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tenang dia, tidak stres. Barakallahu fiikum. Demikian juga ketika dia berhasil, tidak sombong, tidak angkuh, tidak takabur dia. Karena semuanya dia yakini itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Baik. Kemudian barakallahu fiikum, para anbiya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan umat-umat yang mengada-ada dalam agama mereka berupa rohbaniyah, kerahiban, kependetaan yang Allah Subhanahu wa taala tidak tetapkan untuk mereka, tidak wajibkan untuk mereka, tapi mereka sendiri yang mengada-adakannya. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihi. Barakallahu fikum. Mereka sendiri, tapi mereka pun tidak berpegang teguh dengan apa yang mereka lakukan. Baik. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani rasulnya, dengan yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya dua kali lipat, memberikan ilmu, memberikan cahaya dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan untuk beramal dengan ilmu, dengannya kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.